wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Sampai mana sekarang Abdul Somad? Hah? Enggak, sekarang yang mana? Yang mana? Wa minha ma arwallahu bihi Maryamah. Itu ya? Ah, nah. Ya, tafadhal Mas Imam dibaca. Ini masih melanjutkan ya, di antara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan karamah-karamah para wali. Ya. Yang di situ min khawariqil adat, yang keluar dari kebiasaan. Ya, tafadhal. Wa minha ma akramallahu bihi. Ajiba. Nah, ini udah ya. Di antara bentuk karamah ialah apa yang Allah muliakan Maryam dengan karamah tersebut, Marinti Imran, itu dengan diberikan rezeki kepadanya. Padahal Maryam itu berada di mihrab, tidak bertani, tidak bercocok tanam. Ya, hingga Zakaria alaihissalam kagum, heran. Wasa'alaha, dan bertanya kepadanya, anna laki hada, bagaimana ini bisa sampai kepadamu? Terus, wakadhalika. Wakadhalika hamalaha hamluha. Wiladah, berarti wawilah. Wa wiladatuha ma'tuf kepada apa? Hamluha. Wa kalamuhu. Nah. Lam tahsul. Wasairihim. Hadiyihim. Masdar. Ya, huruf tidaklah berjumpa dengan fi'il atau huruf juga, tetapi huruf berjumpa dengan isim. Ya. Yang wa kadzalika hamlu habi Isa bil abin, demikian pula Maryam yang mengandung Isa tanpa bapa, ya, dan melahirkannya. Kemudian wa kalamuhu fil mahdi, dan juga ya Isa berbicara ketika masih dalam mahdi buayan, dan selainnya. Yang kedua, ialah anna wuku'a karamatil awliya, bahwa terjadinya karamah-karamah wali, yaitu hakikatnya adalah mukjizat pada nabi, para-para nabi. Karena karamah-karamah tersebut tidaklah terjadi pada mereka kecuali kepada para wali, ya illa bi mutaba'atihim li anbiya'ihim, kecuali para wali itu mengikuti nabi-nabi mereka. Jadi enggak mungkin para wali memiliki karomah tanpa mengikuti nabi. Adapun Khidir alaihissalam, memang dia tidak mengikuti Musa karena risalah Musa hanya khusus Bani Israel, sedangkan Khidir khusus untuk dirinya sendiri dan kaumnya. Jadi tidak ada kewajiban bagi Khidir untuk mutaba'ah kepada Musa. Dan Khidir, pendapat yang paling rajih adalah nabi bukan wali, sehingga mengeluarkan ya anggapan-anggapan bahwasanya wali lebih utama daripada nabi. Ya, dan yang lainnya. Nah, ya wasairihim ala hadihim, dan berjalannya mereka para wali di atas ya hidayah petunjuk nabi-nabi mereka. Ya. Sadisan yang ketiga. Tafadhal, dibaca sini, ya. Mas Sahrul. Apa adabnya karamat? Isim mana? Marfu, mansub, atau majrur? mansub dengan kasrah. Auliya'a, gimana auliya'a? Anna karamatil auliya'. Apa irabnya auliya' di sini? Ha? Abdul Samad. Mudah-mudahan nilai. Ah, ayo. Antum belum ngopi? Apa belum apa? Terus sebentar bertanya. Istri masih dalam masa nifas? Enggak. Oh, harusnya stres antum. Kenapa kok kayaknya kepikiran gitu? Ajjalaha. Wa min jumlatu dzalika al-karamatu. Jumlati mudah, dzalika mudah penilai. Nah, apa irab yang maujudah? Sini, Mas Bowo. Koto hal apa hal? Nah, sini, Pak Adri. Maujudah apa irab yang maujudah? Antar dulu, udah salah, nah, dua kali salah lagi, kan? Nah, apa Mas Imam? Kobar apa? Taza. Itu kan temannya siapa? Akhwatnya siapa? Kana. Berarti maujudata. Wal musyahadatu dalilan akbaru dalilan tamyiz. Hah? Kalau akbaru dalilin boleh, kalau antum boleh ya, setelah isim tabdil boleh, dia mudafun ilaih boleh tamyiz, ahsan tamyiz ya. Wal bukan wal musyahadati, itu bukan waw atifah, ini waw istinafiyah. Sudah selesai. Ya. Yang ketiga, annal karamati al-awliya, bahwa karamah-karamahnya para wali, hiyal busra. Itu adalah kabar gembira allati ajjalahullahu lahum fid dunya, yang Allah segerakan untuk mereka di dunia. Ajjala yuajjilu, ta'jil. Ya, ta'jilan itu menyegerakan. Ya. Jadi itu karamah para wali enggak bisa didemonstrasikan. Gak bisa diperagakan, dipertunjukkan semau dia, kapan aja, gak bisa. Yaitu busra. Ya, fa innal murada bil busra, maka yang dimaksud dengan busra, kabar gembira, ialah kullu amrin yadulu ala wilayatihim wa husni akibatihim. Ya, setiap perkara yang menunjukkan kepada wilayah mereka. Ya, apa maksudnya wilayah di sini? Hah? Apa? Apa? Naam, kewalian mereka. Yang menunjukkan kewalian mereka, wa husni akibatihim, dan bagusnya dampak bagi mereka. Ya, wa min jumlati dzalika al-karamatu. Dan ya, di antara jumlah bentuk tersebut, ya bentuk-bentuk tersebut adalah al-karamat, karamah-karamah. Ya, hada ya, hal ini lam tazalil karamatu maujudatan. Hal ini karomat itu senantiasa ada. Lam tanqati, tidaklah terputus fi hadil ummati, pada umat ini sampai hari kiamat. Wal musyahadatu, dan yang disaksikan akbaru dalil. Ya, itu adalah sebesar-besarnya dalil. Nah. Ya. Tafadhal, berikutnya dibaca sini. Ya, Syekh Husain antum apa flu? Ah, jazak itu ya, jazakallah biar sembuh. Ya, syafaq Allah. Tafadhal baca. Ulang. Karamatil maf'ulun maf'ulun bi. Nah, terus La taqtarinu. La taqtarinu bidak wa risalat. Lakin yajibu at-talabuhu ila anna mayakum bihi at-tajazidatu wa musyahiduna min ashabi turkil mutari'atu al-ladina yusammuna anfusahum bil-mufasawrifati min a'mari wa maharikin wa mahariqa itu mafa'il syaitaniyatin bisa abini angkarat al-falasifatu karamatil awliya. Jadi, ya, kaum falasifah mengingkari karamah para wali. Ini kaum falasifah biasa. Mereka mengingkari perkara-perkara yang goib. Ya, perkara-perkara yang goib sehingga falasifah ini, ilmu falsafat ini diadopsi oleh kalangan Mu'tazilah. Oleh kalangan sebagai nasyairah. Maka nanti kalau antum masuk ke ilmu usul fikih, ya, di bab taksim ya, al-ahkam, ahkam wadi'iyah, ya ahkam wadi'iyah, nanti ya, kaum asy'ariyah dan mu'tazilah banyak ya menempatkan contoh-contoh yang itu berasal dari kaum falasifah yang mereka angkaru al-ghaib, ya segala hal yang ghaib. Misalkan ada yang muncul masyhur ya di apa namanya di ilmu usul fikih, ya misalkan dibawakan nanti contoh al-insan hayawanu natiq, al-insan hayawanu dahik. Nah ini mereka menafikan bahwasanya malaikat jin nafik natik, ya malaikat dan jin dahik tertawa, padahal riwayat telah jelas ya Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, kenapa Mikail itu nggak pernah tertawa, ya dia nggak pernah tertawa mundu kulipatin nar, sejak neraka diciptakan, ya setan tertawa ketika seorang insan membuka mulutnya menguap idza sabah hadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap ya kemudian tidak menutupnya maka setan tertawa. Diingkari oleh kaum falasifah. Sehingga mereka mengatakan yang natik wal dahik al-insan faqat. Al-insan hayawanun natik. Al-insan faqat. Ya, bisa dipahami sini. Ya. Nah. Baik. Nah, di antara kaum yang mengingkari karamah, ini ada tiga golongan. Ada yang gulat, ada yang nufat, dan juga ada yang musbitah. Ada yang menetapkan. Ya. Taib. Di antara yang gulat, yang gulat maksudnya di sini yang gulu, dikit-dikit karamah, dikit-dikit karamah. Siapa itu? Asy'ariyah. Siapa itu Asy'ariyah? Makanya orang Indonesia Asy'ariyah dikit-dikit oh karamah. Orang gila jadi punya karamah katanya. Orang gila di Jawa jalan oh ini wali ini punya karamah, gila dia padahal. Ya, la ilaha illallah. Ini Asy'ariyah. Mereka mengisbat karamat dan mukjizat, tapi gulu. Ya. Baik. Ya, As-Subki di kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra membicarakan hal ini ya. Panjang ya, saya lupa enggak begitu hadir di ingatan. Intinya Asy'ariyah mereka gulu terhadap karamat. Kemudian ada yang nufat. Nufat ini siapa? Jelas tadi. Ya, falasifah. Taib. Falasifah paling digandrungi ilmu filsafat ini oleh siapa? Mu'tazilah. Berarti yang nufat al-karamat siapa? Mu'tazilah. Ya, karangan rasionalis ya, yang sekarang ini banyak menjangkit ya, di fakultas-fakultas filsafat mereka itu enggak percaya. Mereka itu rasionalis. Ya enggak percaya itu namanya karamat-karamat. Nah. Ya, karena mereka menetapkan yang keluar dari kebiasaan itu hanyalah nabi. Ya, yaitu mukjizat. Ya. Nah, maka mereka mengingkari adanya sihir, adanya jin, mereka mengingkari kaum Mu'tazilah. Ya. Ya, siapa yang pernah baca Syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan, ya, kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, qaulul Mu'tazilah fi inkari karamati zahirul butlan. Ya, pendapat Mu'tazilah yang mengingkari karamat itu sangat jelas batilnya. Ya. Ya, fa inna bimanzilati inkaril mahsusat, itu seperti mengingkari seperti kedudukan mengingkari sesuatu hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ketika dia mengingkari karomat, alasannya tidak mampu dijangkau oleh panca indera, hakikatnya dia seperti mengingkari apa yang dapat dijangkau oleh panca indera. Ya. Nah, yang ketiga ialah yang menetapkan karomah. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah, tetapi di tengah. Tidak gulu seperti Asy'ariyah, tidak nufat seperti Mu'tazilah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan karamat, ya. Baik. Nah, falasifah mengingkari karamat wali sebagaimana mereka mengingkari mukjizat. Ya. Nah, kalau karamah itu tanpa ada klaim risalah. Kalau mukjizat ada klaim, di situ ada risalah. Risalah sini maksudnya apa? Kerasulan. Ya. Ada dakwah nubuwah. Baik. Berarti perbedaan antara karamah dan mukjizat apa di sini, Pak Adri? Ringkasnya aja. Perbedaan antara karamah dan mukjizat. Selain Nabi. Nah, ya. Bahwa sahibul mukjizat, ya, itu pasti dia adalah Nabi. Sedangkan ya, sahibul karamat itu bisa bukan Nabi. Ya. Nah, satu hal lagi, sahibul karamat, ya, dia tidak ada jaminan maksum akhir hidupnya. Nah, tapi kalau sahibul mukjizat ada jaminan maksum sampai akhir hidupnya. Ya, ada jaminan maksum sampai akhir hidupnya. Kalau bisa jadi ada seorang wali, Masya Allah, dia ternyata ya, di dalam satu mobil semua mati kena bom, dia doang yang hidup. Bisa jadi nanti di akhir hayatnya dia mati dalam kekufuran. Ya, bisa jadi. Karena dia bukan Nabi. Berarti dia gak masuk. Ya. Baik. Nah. Ya. Wa ankaratil kara wa ankaratil kara al karamati aidan al mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah juga mengingkari karamah. Ya, dan sebagian Asy'ariyah. Nah, ini sebagian Asy'ariyah ada yang mengingkari juga karamah. Tadi saya sudah katakan, yang paling banyak mengambil ilmu falsafat adalah Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah juga ada mereka yang mengingkari karamat. Tapi mayoritas mereka gulu terhadap karamat. Ya. Bidakwal iltibasiha bil mu'jizati. Kenapa mereka mengingkari karamah? Karena bidakwa dengan klaim itu iltibasiha. Ya, itu ada kemiripan, kesamaran dengan mu'jizat. Ya, wahiyya dakwa batilatun. Itu adalah klaim yang batil. Karena karamah, sebagaimana yang kami katakan, la taqtarin bidakwa risalati. Itu tidaklah terkait dengan pengklaiman, pengakuan risalah, kerasulan. Lakin yajibu at-tanabbuhu. Akan tetapi yang wajib ialah untuk tanabbuh. Ya, berhati-hati, ya, memperhatikan ila annama yaqumu bihi ad-dajajilah al-musya'widun. Ya, yang ila ayyaquma bihi ad-dajajilah, apa yang dilakukan oleh para dajajilah. Dajajilah itu jamak dari dajjal, para pendusta. Maksudnya para dajjal, maksudnya para pendusta. Ya, dajajilah. Ya, para dajjal, para pendusta, al musya'widun, itu para tukang sihir, tukang sulap. Ya, min ashabit turuq al mubtadi'ah, dari ashabut turuq maksudnya dari orang-orang yang ikut tarekat. Ya, dari ahli tarekat, ya, ahli bid'ah, alladzina yusammuna anfusahum bil mutasawwifah, yang mereka namakan diri-diri mereka dengan mutasawwif, itu kaum tasawuf. Min a'malin wa makhariqa syaitaniyatin. Ya, berupa amalan-amalan yang makhariqa, yang di situ makhariqa syaitaniyatin, yang keluar dari kebiasaan, yang itu adalah amalan-amalan setan. ya kadukulin nar, seperti mereka bisa masuk api, ya wadarbi anfusihim bisilah, yang mereka bisa memukul tubuh-tubuh mereka dengan senjata. Nah ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian yang namanya banser-banser ya, Densus 99 bukan apa-apa, Densus 99 banser apa, yuk mereka pertunjukan. Nah ini dajjalah, ya musyawidun, ya itu bukan karamat. Karamat itu setan. Wal imsaki bitabin, ya, ya dan menahan diri atau imsak, maksudnya menangkap di sini, menangkap, ya, ini sa'abin jamak dari apa? Su'ban, berarti menangkap apa su'ban? Ular, dan dapat menangkap ular-ular yang banyak itu ditangkap. Nah ini, ya, wal ikhbari bil ghaib, dan mengabarkan yang ghaib, ila ghairi dzalik, dan yang seterusnya. Laisa minal karamati fi syai'in, itu bukanlah karamat sedikit. Ya, maka fa innal karamata, maka sesungguhnya karamat itu innama takunu li auliya'illahi bihaqqin, itu hanya pada wali-wali Allah dengan hak, wa huwa wa haula'il auliya'u syaitani, sedangkan mereka itu adalah para wali-wali setan. Ya. Ya, karomah para wali sebabnya adalah ketakwaan dan amal soleh. Sedangkan amal-amalan para penyihir, ya, kemudian yang kayak tadi, itu kekufuran, kepasikan, fujur. Ya, karomah para wali, ya, itu dapat dijadikan sebagai alat penolong bagi orang-orang berbuat kebaikan, ketakwaan, ya. Nah, adapun para tukang sihir, itu ya diambilnya dari amalan-amalan kekufuran, kesyirikan, ya, atau ada di situ syarat-syarat yang diberikan oleh setan, misal membunuh, menyembelih, ya, sesaji dan yang lain. Ya. Ya, adapun karomah, itu ketika seorang dapat karomah, maka menambah sahibul karamah tawaddu. Tapi kalau amal setan, semakin pongah. Ya, nah, selesai. Sekarang kita lanjut berikutnya. Tafadhal, dibaca di sini. Ya, Pak Adri. Nah ini paham ini ya, diantara metode Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti asar riwayat Rasulullah SAW baik zahir maupun batin. Terus tadi watiba usabil sabiqin alawalin, dan mereka mengikuti jalannya orang-orang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin ansar, dan mengikuti wasiat Rasulullah SAW, yaitu di mana beliau bersabda, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang mendapat petunjuk al-mahdiyin, yang mahdi ar-rasyid, yang terbimbing al-mahdi, yang mendapat petunjuk min ba'di, setelah aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, yaitu dengan sunnah. Addu, gigitlah alaiha, sunnahku tersebut, bin nawadid, dengan gigi-gigi raham. Iyakum, hati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, kepada perkara-perkara yang baru. fa inna kulla muhdatsatin fa inna kulla bid'atin dalalatun, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, dan mereka ya'lamun, ya mereka ya'lamun, ya'lamun di sini maknanya ya'taqidun, dan mereka meyakini bahwa ya anna asdaqal kalam kalamullah, bahwa kalam yang paling sah, yang paling jujur adalah kalamullah taala. Naam. Ya, wa khairul hadi, dan mereka meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu. Wa yu'sirun. Ya. Kalamullah taala ala ghairi. Dan mereka apa namanya? Mendahulukan yuqaddimun. Karena ada di Al-Qur'an, yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasas, dan mereka yu'sirun, mendahulukan ya walau kana bihim khasas, walaupun mereka membutuhkan, mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Jadi yu'sirun yuqaddimun, mereka mendahulukan kalam Allah taala atas yang lainnya, min kalami asnabin nas, dari kalam ucapan manusia siapapun. Ya, yuqaddimun, dan mereka mendahulukan, ya, ya, dan mereka mendahulukan petunjuk Nabi SAW daripada petunjuk setiap orang. Terus, Pak Adri, melihat semua. Nah, oleh karena itulah mereka dinamakan ahlul kitab was sunnah, ahlul Quran. Ya, terus? Nah, dinamakan mereka ahlul jamaah. Nah, karena jamaah itu adalah istimah, yang di situ bersatu. Nah, dan lawannya adalah furqah. Qatsara. Nah, fa innaka lafdul jamaah walaupun lafaz jamaah itu qad sara, telah menjadi isim nama, linafsil qaum al mustami'in, bagi suatu kaum yang bersatu atau berkumpul. Terus nah, ijma adalah ya asal yang ketiga. Yang pertama, yang kedua apa dong, Abdul Somad? Ya, kata Syekh di sini, kata Syekhul Islam, ijma adalah asal yang ketiga. Yang pertama, yang kedua apa di sini, Mas Bowo? Al-Quran wa Sunnah. Ya, lupa Abdul Somad. Terus, alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wa din, yang dijadikan sandaran pada ilmu dan agama. Terus, ta'alluqun. Nah, ya, dan mereka yazinun, menimbang bihadil usul as-salasah, dengan tiga metode, dengan tiga usul ini, Quran, Sunnah, Ijma', jami'a ma'alihin nas, apa yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perkataan, ucapan, yang batinah atau zahirah, yang nampak maupun yang tidak nampak, mimma lahu ta'alluqun bid-din. Ya, yang terkait dengan agama. Terus nah, ini pendapat Syekhul Islam ya, berbeda dengan pendapat sebagian usuliyun. Ya, dan ijma yang yanbabit, yang diakui ya, makana alis salaf, yang di masa salaf ialah makanan alaih salafus salih, ialah yang ada pada masa salafus salih. Ijma' yang dabit. Adapun ya, ini pendapat Syekhul Islam. Kemarin kita di Al-Warqat telah bahas ya. Bahwasanya ijma' itu kata siapa? Ya, Al-Juwayni, la yustaratu ya, inkiradul asr. Nah, itu kan. Baik. itba'dahum, karena setelah mereka kasurul ikhtilaf, banyak sekali perselisihan. Wantasara fil ummah, dan tersebar di umat ini perselisihan tersebut. Ya, terus Pak Adri, syarahnya. Wasdaquhu. Kalama. Kalama ahadin minan nasi. Wasaniha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma usira. Usira apa makna Husain sini usira? Apa makna usira? Ruya, ya. Terus. Ala dalika hadiah. Baik, perhatikan. Ya, maka perkataan Syekhul Islam, kemudian diantara metode al-sunnah ila akhir, itu adalah hadabayan manhaji al-sunnati wal jamaah. Ini adalah penjelasan, ya, manhaj ahli sunnah wal jamaah istinbatil ahkam, dalam menyimpulkan, ya, beristinbat, menyimpulkan suatu hukum-hukum, ya, dinia, agama, semuanya, usuliha wa furu'iha, ya, usulnya, perkara-perkara pokoknya maupun furu'iha, cabangnya, ba'da tariqatihim fi masailil usul, setelah metode mereka pada permasalahan usul. Dan ini adalah manhaj yakumu ala salatatin usulin. Manhaj ini tegak di atas tiga usul, tiga pokok, tiga landasan. Yang pertama kitabullah azza wajal, yaitu yang adalah sebaik-baik kalam dan yang paling jujurnya. Maka mereka ahlu sunnah la yuqaddimun, mereka tidaklah mendahulukan ala kalamillah kalama ahadin minan nas, mereka tidak mendahulukan ucapan siapapun dari kalangan manusia terhadap kalamullah ta'ala. Yang ketsaniha, yang kedua, sunnatu Rasulullah SAW, wa ma usira anhu, dan apa yang diriwayatkan dari beliau, min hadiyin, dan baik berupa petunjuk, tarikatin, metode, la yuqaddimun, dan mereka tidak mendahulukan, ala dalika hadiyah ahadin minan nas, mereka tidak mendahulukan petunjuk siapapun dari kalangan manusia, ya, ala dalik yata, daripada petunjuk Nabi tadi, ya. Baik, terus lanjut dikit. As-salisuha, yang ketiga, ma waqa'a alaihi ijma'u sadril awal, yang menjadi kesepakatan, ya, sadril awal, generasi pertama, ya, dari umat ini, yaitu generasi siapa? Generasi pertama, sahabat. Ya, di masa sahabat, qabla tafarruqi wal intisyari zuhuril bid'ah. Bid'ah. Sebelum at-tafarruq, perpecahan. Karena di masa sahabat enggak ada benar perpecahan. Di masa Umar, Abu Bakar enggak ada bid'ah. Di masa Utsman enggak ada bid'ah. Sampai menjelang wafatnya Utsman baru ada bid'ah. Bid'ah apa yang pertama dalam Islam? Khawarij. Dari situ muncul Syiah. Ya. Nah, di masa Ali, masa tabi'in muncul bid'ah-bid'ah yang lain, Murji'ah, Qadariyah, ya, kemudian bid'ah, ya, Mu'tazilah, ya, di masa Hasan Al-Basri, ya, nah, Jahmiyah waliyadzubillah. Adapun bid'ah Asy'ariyah belakang, Asy'ariyah enggak punya salah. Enggak ada jangan mengaku Asy'ariyah. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari hidup tahun berapa? Hah? 300-an. 300-an Hijriah, jauh. Siapa salaf mereka? Ibnu Kulab, jauh. Mereka enggak punya salaf, enggak punya salaf sedikit pun. Baik. Ya. Wa zuhuril bidai wal maqalat, sebelum ada tersebarnya ya nampaknya bid'ah dan maqalat, pendapat-pendapat yang aneh. Wa majaa'ahum ba'da dzalika mimma qalahun nasu, ya, dan yang datang setelah mereka dari apa yang diucapkan oleh manusia. Wa dhahabu ilaihi minal maqalat, dan mereka ya condong bermadhab dengan itu dari maqalat, pendapat-pendapat, ya. Wa zanuha bihadzal usul as-salasah hiyal kitab was sunnah wal ijma'. Wazanuha, maka timbangannya dengan tiga landasan ini, yang tiga ini, yaitu Alkitab, Al-Quran, Sunnah, Ijma. Fa'in wafakaha, qabilu. Nah, kalau mencocoki Quran, Sunnah, Ijma, mereka menetapkannya. Wa'in khalafaha, raddu. Tapi kalau itu menyisihinya, maka mereka menolaknya. Ayyan kana qailuhu. Siapapun yang mengucapkannya. Siapapun yang mengucapkannya. Nah, tafadhal berikutnya dibaca di sini. Ya, Abdul Somad, dia baca Abdul Somad. Ayo baca. Wala yashqa man ittaba'ah. Man yatafa'alu. Faya ta'awwalu kitabah wa yu'ankara yungkiru ahadisa maf'ulun bi. Aba, apa fi'il mudhari'nya? Aba, ya'ba. Wa baina, itu masuk ke fi'il, enggak mungkin min, pasti man. Yahfad. Apa namanya? Yakhbit. Ya khabtas, khabta aswa'a. Fayataqabbalu kulla maf'ul, dia taqabbal. Gassin saminin sahihin sakimin. Nah, Hudzaifah siapa? Abdul Somad gugup sepertinya. Kata-katanya baru apa gimana? Baik. Ya. Waalaikumsalam. Hadza huwal manhajul wasat. Inilah manhaj yang pertengahan. Menyatala'abu binusus. Ya. Barang siapa yang bermain-main, yatala'ab. Ya, bermain-main dengan nas-nas, fayata'awwalul kitab, maka dia akan mentakwil kitab Al-Qur'an. Kemudian yungkirul ahaditsah sahihata. Dia akan mengingkari hadis-hadis yang sahih. Nah, kita sampaikan hadis sahih. Allah punya sifat gembira. Allahu asyaddu faraha. Ya, karena dia main-main, dia mentakwil, mengingkari, akhirnya dia mengingkari sifat, mengingkari hadis sahih. Wala ya'ba bi ijma'i salafi. Dan mereka tidak menolak ijma'nya salaf. Wa baina, ya. Dan Ahlus Sunnah ini wasat, pertengahan di antara man yakhbitu khatba aswah, di antara orang yang yakhbit orang yang apa maknanya ini ya? Yakhbit berjalan dalam keadaan buta. Yakhbit khabata yakhbitu aswa. Dan al-sunnah pertengahan di antara orang yang yakhbit. Yakhbit maksudnya di sini apa? Iya. Itulah yang turun tanpa arah. Maksudnya yang berjalan dalam keadaan buta gitulah. Nah, gitu, kurang lebih gitu. Batakab balukula royin, yang dia mengambil semua pendapat. Wayak kudubikuli kaulin, mengambil semua ucapan. Walayufarriku fidalika bayina ghastin wasaminin. Dia enggak membedakan hal tersebut antara yang ghast, yang di situ adalah penyakit, samin, gemuk. Ya, sahih ataupun sakim yang sakit. Nah, ini manhaj al-sunnati wal jamaah. Berikutnya, dapat dal dibaca Hudzaifah. Ya, Matan. Nah, kemudian mereka ahlu sunnah wal jamaah ma'ahadin usul, ya, walaupun dengan bersama dengan hal usul-usul ini, landasan ini, mereka ya amar ma'ruf nahi mungkar alamat tujibuhu asyariatu, berdasarkan arahan syariat. Terus hafiduna. Nah, cukup dulu. Dan mereka berpendapat, ya, iqamat al-hajj, dilaksanakan haji, jihad, jumat di sini maksudnya sholat Jumat. Ya, sholat Jumat, wala'iyat, sholat id, ya, bersama umara, para pemimpin, abraran, kanu, au fujjaran, baik pemimpinnya itu orang baik maupun orang fajir. Ya, wayuhafiduna 'alal jamaah, dan mereka menjaga jamaah. Terus ini ahlu sunnah wal jamaah. Terus udwun. Nah, wilwasah wasahari. Ya, mereka beragama dengan nasihat untuk umat ini. Ya, wayatakidun, dan mereka meyakini makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan yang marsus, yang kokoh. Ya, yasuddu ba'duhu ba'dan. Mereka saling mengkapi satu sama lain. Wasyabbaka baina asabihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam saling merapatkan antara jari jemari beliau. Kemudian dan sabda beliau, permisalan mukmin itu fi fatawadhihim, pada saling mencintainya mereka, wa tarahumihim, dan saling merahmatinya mereka, wa ta'atufihim, dan saling menjaga perasaan di antara mereka, kama salil jasad, seperti permisalan jasad. Idastaka minhu udwun, jika satu anggota badan istaka mengeluh sakit, ya, wa tada'a lahu sa'iru jasadi bil huma wassahu wassahar, maka ya seluruh anggota jasad yang lain akan tada'a, ya, akan memanggil untuk demam semua dan sahar, tidak bisa tidur. Terus ya, Naam, dan mereka ya'murun, memerintahkan untuk berbuat bersabar ketika tertimpa bala, ujian, bencana, dan bersyukur ketika ditimpa, ketika mendapatkan ar-raha, kelapangan. Warida bimurri, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya kita mesti ridha bil murri, dengan sesuatu yang pahit, wal qada, dan qada. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan mereka mengajak kepada kemuliaan akhlak, wa mahasinil amal, dan amal-amal kebajikan. Dan mereka meyakini makna sabda Nabi SAW, ya mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Terus dibaca dulu itunya. Yan dubun, apa makna yan dubun? Mereka menganjurkan ya ila antasila man qata'aka, untuk menyambung silaturahmi man qata'aka. Siapa yang memutus tali silaturahmi kepada Anda? Terus untuk tia, dan memberi kepada orang yang haramaka, yang mengharamkan memberi kepada Anda. Terus baik, Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan agar takwa, agar Anda memaafkan orang yang mendzalimi Anda. Ini Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya nih. Ahlussunnah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Silaturahmi. Berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang di perjalanan, musafir. Warifqi bil mamluk, dan berbuat baik, lembut kepada mamluk, budak. Ini Ahlussunnah akidahnya luar biasa. Ini akidah, ini bahasan akidah. Terus. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mencegah dari fakhr, kesombongan. Khuyala itu sama itu ya, kesombongan. Istitalah, merasa angkuh. Al-bagi itu melampaui batas. Al-khulki, dengan akhlak yang bihak, yang hak, au bighairi hak. Atau, al-khalqi, wayanha anil fakhri, dan Ahlussunnah melarang dari berbuat sombong, khuyala, melampaui batas, istitalah, merangsa angkuh, al-khalqi, kepada makhluk yang lain, dengan hak atau tanpa hak. Terus, Ahlussunnah wal Jamaah mengajak, memerintahkan untuk bima'alil akhlak, untuk menjunjung tinggi akhlak, dan mencegah dari safsaf fiha, akhlak yang paling rendah. Terus, dan segala yang diucapkan oleh mereka, yang dilakukan oleh mereka, min hada wa ghairi, dari hal ini dan selainnya, itu hu innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan metode mereka ialah agama Islam adalah diba'atsallahu bihi Muhammadan, yang Allah mengutus Muhammad SAW dengannya. Terus syarah. Yatakhallaqu. Ma'urifa. Qabihin. Ma tujibuhu Asy-syari'ah. Al-Jum'ah. Nah, ya, ya, perkataan Syekhul Islam, kemudian humma hadhihi usul, mereka dengan ya tiga landasan ini dan seterusnya, ya, maka al-mu'allif mengumpulkan Syekhul Islam di pasal ini, ya, jima makarimil akhlak, kumpulan akhlak-akhlak yang mulia, ya, yang ya allati yatakhallaqu biha ahlus sunnati wal jamaah. Yang ahlus sunnah wal jamaah berakhlak dengan akhlak mulia tadi. Ya, baik itu amar ma'ruf, nahi munkar, wa mengajak kepada kebajikan, wa huwa ma urifa husnuhu bisyar'i wal aql. Itu yang diketahui kebaikannya dengan syariat dan akal. Dan larangan dari kemungkaran, yaitu kullu qabihin, segala hal yang tercela, ya aqlan wa syar'an, baik secara akal dan syar'i. Ya, ala hasabi ma tujibuhu asy-syari'atu. Itu sesuai dengan yang di apa namanya? Yang dituntut oleh syariat dari tilkal faridah, dari kewajiban tadi. Kama yufhamu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu juga, maka cukup dalam hatinya benci. Yang demikian itu adalah selama-lamanya keimanan. Ya, tafadhal, berikutnya dibaca. Mas Syahrul. Mamin syuhud. Oh, ini udah. Dan diantaranya adalah menyaksikan atau ikut menghadiri sholat-sholat Jumat, sholat-sholat jamaah, haji, jihad bersama para imam. Ya, ayyan kana, walaupun bagaimanapun keadaan mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sholatlah kalian di belakang imam, baik imam yang segala yang baik maupun yang fajir. Ya, Mas Syahrul. Nushi. Wa min fahmin lima tujibuhu al-ukhwatu al-imaniyatu min ta'atufin tanasurin yusabbihu ni'mai nah cukup ya subhanallahi hamdik sadallah ila lantas tafsirat black adan insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. mana ya? Saya kok enggak dapat nih. Oh ya udah, ukhuwah bukan akhwat. Antum pikirannya akhwat aja. Ukhuwah. Ta'atufin. Yusabbihu fiha. Al-mutamasiki al-labinati al-mutamasiki al-labinati au bil jasad jasad mutarabiti al-abadi wa min da'ati ila al-khairi wa ila makari al-akhlaqi fahum yada'una ila sadriya ala masa'ibi ala masa'ibi wa syukru ala wa syukri maktub dong wa syukri ala ni'mati wa ridha bi qada'illahi wa qadarihi ila ghairihi dalika mahtaqahu nah ya wa min nushi li kulli muslim dan diantara bentuk nasihat kepada setiap muslim berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya. Hadis sahih ya, riwayat Muslim. Dari hadis Tamim bin Aus radhiyallahu anhu. Dan di wa min fahmin sahihin. Dan juga dalam bentuk pemahaman yang sahih lima tujibuhul ukhuwah. Ya, yang akan menyebabkan ukhuwah imaniyah min ta'atufin dari saling bersimpati, mutawaddin saling menyayangi, watanasurin saling tolong menolong. Ya, kama fil ahadihil ahadisi sebagaimana dalam hadis-hadis ini allati yusabbihu fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diserupakan oleh Rasulullah SAW, ya al-mu'minin, kaum mu'minin diserupakan oleh Rasul bil bunyan al-marsus, seperti bangunan yang marsus, ya apa namanya berbaris kokoh, ya, ya al-mutamasiki al-labinati, yang mutamasik, yang saling berpegang kuat. Al-labinati, labinat ini batu bata ya. Seperti batu bata yang saling ya tersusun rapi ya, kokoh dia. Au bil jasad atau yang disebutkan Rasul seperti jasad al-mutarabiti al-a'dha yang mutarabit saling berhubungan anggota-anggota tubuh min da'watin ila khair. Ya, disebutkan dengan mengajak kepada kebaikan wa ila makarimil akhlak dan juga kepada akhlak yang mulia fahum maka mereka ahlu sunnah yad'una ila sabr mereka mengajak menyeru kepada kesabaran alal masaibi atas musibah yang menimpa ya wa syukri ala ni'ma dan bersyukur atas segala nikmat wa ridha dan ridha bi qada'illahi wa qadrihi dengan qada dan takdir Allah. Ya. Ila ghairi dzalika mimma dzakarah dan yang lainnya dari apa yang telah beliau sebutkan. Ya. Qala Syekhul Islam. Ini terakhir ini matan terakhir ya. Ya, tafadhol matan terakhir di sini dibaca. Nah, ya, Abdul Somad. Lakin lama. Lakin lama. والشهداء mansuratan yuziga طيب nah ini penutupan ya dari Syekhul Islam ya di matan ya masyaallah sampai juga penutupannya ya lakin lamma akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kata Syekhul Islam akan tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan anna ummatahu bahwasanya umat beliau ya sataftariku ala 73 fil qatan akan terpecah menjadi 73 kelompok kulluha semuanya binar di neraka ya semuanya di neraka illa wahidah kecuali satu aja siapa itu al jamaah ya dan dalam hadis dari beliau juga beliau bersabda siapa itu jamaah hum man kana ala misli ma ana alaihi al yauma wa ashabi ya yaitu mereka yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku ya sara al mutamassikun maka jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam al-mahad yang murni al-khalis sama yang murni juga itu anis syauq dari segala syauq yang bercampur ya wahum ahlus sunnah wal jamaah dari ketercampuran dari syauq mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah di antara mereka ada yang siddiqun orang-orang yang membenarkan orang-orang yang mati syahid orang yang saleh di antara mereka yang paling a'lahum a'lamul huda. Ya, a'lamul huda di sini maksudnya apa? Siapa adri a'lamul huda? Ulama maksudnya. Yang memberitahukan hidayah, mengabarkan hidayah. Wa masabihud duja. Ya, dan di antara mereka ada yang menjadi masabih. Ya, masabih jamak dari misbah. Lampu penerang, pelita. Pelita duja, pelita kegelapan. Ya. Kemudian ulul manaqibi yang diantara mereka ada yang orang-orang yang memiliki manaqib kebaikan-kebaikan al-ma'surati yang ma'surah ya yang berpengaruh wa fadailil madhkurah dan kebaikan-kebaikan fadilah-fadilah yang telah disebutkan fadilah-fadilah fadail ya wa fihim al-abdalu diantara mereka adalah di antara mereka ada yang abdal, abdal jamak dari badal. Ya. Abdal menurut ahlu sunnah ya ialah yang dijelaskan oleh beliau ya, ya apa maksudnya? Ya. Hah? Ada enggak di tahqiq buku antum? Oh, nanti akan dijelaskan oleh syarih ya, oleh syekh di sini. Ya, di tahqiq buku ane ya huwa ma dzakarahu asy-syarih. Akan disebutkan oleh pensyarah. Di antara mereka ada yang a'immatuddin. Ya, pemimpin pemuka-pemuka agama. Alladzina ajmal muslimun. Yang para kaum muslimun telah bersepakat ala hidayatihim, atas hidayah mereka, wa dirayatihim, dan dirayah mereka. Ya. Dan mereka adalah ta'ifun, ta'ifatun. Mereka adalah kelompok yang mansurah. Ya, yang tertolong. Alladzina qala fihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang mereka. Ya. Dirayah apa makna dirayah? Ilmu ya. Ilmu. Ya, ala hidayatihim wa dirayatihim. Ilmu dirayah. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq. Umatku ya, sekelompok dari umatku senantiasa ya 'alal haqq, berada di atas kebenaran, mansuratan, tertolong. La yadurruhum man khada man khalafahum. Yang tidak mendaratkan mereka orang-orang yang menyisih mereka, walaupun ataupun orang yang merendahkan mereka, menghinakan mereka, hatta taquma sa'atu, hingga nanti tegak hari kiamat. Nas'alullah ta'ala, nas'alullah, kita mohon pada Allah ayyaj'alana minhum, agar Allah menjadikan kita bagian seperti mereka. Wa alla yuzigha qulubana, dan Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah tidak menyelewengkan kalbu-kalbu kita. Ba'da idhadana, setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Wa ayyahabalana, dan kita mohon pada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita. Min ladunhu, dari sisinya rahmatan rahmat. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya Allah ialah al-wahhab, maha pemberi, yang tidak meminta ya jasanya. Wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ini ya penutupan dari Syekhul Islam. Ya, kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras di sini ya. Spesial ya, tafadhal ya, Pak Adri. Nah, yang kayaknya Pak Adri cuma baru bolos sekali. Ya. Kalau Abdul Somad enggak pernah bolos sama sekali. Pak Adri sekali kayaknya. Ya. Sekali. Abdul Somad enggak pernah bolos sama sekali. Sighatu mubalaghatin. Sighatu mubalaghatin min as-sufi yurad bihi al-kathiru al-kathiru at-tasdiq al-kathiru at-tasdiq. Man, masa yang membunuh enggak syahid dong dia. Man kutila. Yakhlufu. Ala ra'si kulli mi'ah amra diniha. Nah ya, ya, kemudian kata Syekh Muhammad Khalil Harras, adapun perkataan Syekhul Islam ya, wa fihim as-siddiqun, di antara umat Al-Sunnah wal-Jama'ah ada yang siddiqun. Fasiddiq itu sigatu mubalaghatin. Sigah mubalaghah. Alim, alim. Ya, basir, basir. Ya, sami, sami. Yang maha, yang paling. Gitu. Ya. Itu sigah mubalaghah dari siddiq. artinya yang paling membenarkan. Ya, yuradu bihi al-katsiru at-tasdiq, yang dimaksud dengannya banyak membenarkan. Abu Bakar, Abu Bakrin huwa as-siddiqul awwali, awwalu lihadzihi ummah. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan di kalangan umat ini. Wa amma syuhada, adapun syuhada wa huwa jam'u syahidin. Jam'u syahid siapa itu? Man kutila fil ma'rakah, yaitu yang terbunuh di medan peperangan. Ya. Wa amal abdal, apa itu abdal? Di antara umat ini ada yang abdal, bahwa jam'u badalin, jamak dari badal. Artinya secara bahasa apa? Pengganti badal, ya, pengganti. Siapa maksudnya ini? Wahum alladina, wahumul ladina yakhlufu ba'duhum ba'dan. Itu mereka adalah orang-orang yang menggantikan sebagian satu sama lain. Fita jadi dihadadin, dalam memperbaharui agama ini. Memperbaharui maksudnya bukan inovasi, tetapi ketika sudah ya terkotori, tercemari oleh bid'ah, khurafat yang lainnya, maka diperbaharui bid'ah-bid'ah tersebut dengan yang sofi, yang murni seperti semula. Ini mujaddid namanya. Ya, bisa dipahami ya? Syekhul Islam muncul ketika Asy'ariyah berkembang, Mu'tazilah berkembang, kemudian ketika Maturidiyah berkembang. Penolakan sifat-sifat Allah, pentakwilan sifat-sifat Allah seperti hal yang lumrah. Maka Syekhul Islam muncul, beliau memaparkan akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah sejak masa Rasulullah hingga zaman beliau. Nah, beliau mujaddid di sini wa difa'anhu, dan yang membela agama. Syekh Muhammad bin Abdullah pantas disebut mujaddid. Ketika beliau berdakwah, sebelum beliau berdakwah, kesyirikan merajalela bahkan di Hijaz, di Arab. Ya, di Saudi Arabia kesyirikan merajalela, beliau berdakwah sehingga Allah tegakkan ya dakwah beliau, Allah menangkan ya hingga hari ini sehingga kesyirikan tersingkirkan dari Hijaz. Ya, walillahil hamd. Ya, sebagaimana dalam hadis Allah mengutus bagi umat ini pada setiap penghujung 100 tahun ya manujadidulaha amradinaha, yaitu yang memperbaharui ya agamanya. Wallahu alam, semoga selawat dan salam tercurah kepada Muhammad, keluarga beliau, para sahabat beliau ya, dengan ya, salam tasliman katsira, dengan salam yang banyak ya. Kita akhiri kajian kita berarti di sejak pertemuan awal di bulan Januari hingga sekarang di April ya, sekitar 4 bulan. Ini udah kayak khuruj saja 4 bulan ya. Khuruj 4 bulan baca ini baru sahih. Baca Awasitiyah, Sarah Awasitiyah ya. Ya alhamdulillah ya. Ya, segala puji bagi Allah atas segala kemudahan, dan ana sendiri ya sebagai pemandu kajian ini karena antum yang membacakan ya, mohon maaf jika ada kekeliruan dan yang lainnya, terutama ada guyon-guyon ya biar enggak ngantuk, mungkin Pak Adri yang sering dapat ya, Husein dan yang lainnya, mohon maaf jika ada kekeliruan ya. Ini mungkin Pak Adri dan saya merekam bagi teman-teman yang ingin murojaah ya, harap ya, menghubungi Pak Adri bisa nanti di-share ya, atau nanti dibuat di dalam format link, nanti Pak Adri biar di-share di grup ya. Kalau memungkinkan kita minta kepada pihak luar untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan kalau ada. Nah, kita akan berterima kasih sekali ya, karena memang kajian ini kajian yang cukup berat, ibarah-ibarahnya, kata-katanya berat, baik dari sisi bahasa nahwu sharaf ya, mufradat dan yang lainnya, pembahasannya pun juga berat dari sisi materi. Besok insyaallah taala kita akan murojaah matan. Antum bawa aja bukunya ini. Kita murojaah matan, kita baca cepat matannya ya, nanti baru selesai. Enggak apa-apa tapi belum saya tutup. Semoga keberkahannya masih ada ya. Ya. Ya besok kita masih tetap sampai hari Kamis. Ya, tetapi tentunya pada jam besok kita sudah fokus ke mutamimah. Kita akan juga bacakan dengan cepat mutamimah biar selesai. Nanti kita lanjut ke buku lanjutan Alfiyah Ibnu Malik insyaallah. Dan di jam mutamimah sampai besok hari apa? Rabu Kamis ya, kita murojaah sedikit. Antum murojaah di rumah, besok saya tanya terkait yang iskal-iskal. Tentunya dalam 2 hari itu saya pilih-pilih masail-masail yang di sini ada iskal, ada sesuatu yang ganjil, berat, dan yang lainnya, saya mau tanya, paham tidak antum? Nanti hari Senin, insya Allah baru kita mulai takrib tatmuriyah. Sudah ada bukunya semua ya? Ada bukunya semua, insya Allah hari Senin kita mulai takrib tatmuriyah. Berikutnya juga nanti hari ini saya memulai itu. Biar menyelesaikan juga usul tafsir, tapi Pak Adi gak bisa ya. Ya nantilah. Ya berikutnya kita akan selesaikan usul tafsir dan ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis sudah selesai sama usul tafsir, kita tidak perlu lanjut. Ya karena kita cukup dasar aja dulu, kalau memungkinkan nemu kitab yang bagus kita baca nanti buku mustalah. Nanti saya mau fokus ke pembacaan kitab fikih. Ya, agar kita mengenal mufradat dalam ilmu fikih. Ya, mufradat dulu ilmu fikih, kemudian kita mengenal masail fikihah dan bagaimana makhraj yang dikeluarkan oleh para fuqaha, ya, mutaqaddimun maupun mutaakhirun, dan bagaimana istidlal mereka, wajhul istidlalnya. Ya, ini penting, kita akan baca kitab Fathul Qarib kalau bisa sampai tamat, karena kebanyakan ikhwa taharah salat, taharah salat siang, udah mentok. Enggak pernah mereka merasakan tamat Kitabul Buyu. Enggak pernah mereka merasakan Kitabuz Zakah. Enggak pernah mereka merasakan tamat ya Kitabul Hajj. Enggak pernah mereka merasakan tamat Kitabul Jihad. Ya, nah, ini penting. Ya, dalam masalah-masalah fikih seperti ini, ya kita akan tamatkan Fathul Qarib. Kenapa kita pilih Fathul Qarib? Kitab yang ringkas, mudah, ya, langsung ke poin permasalahan ala madhab Syafi'i. Ya, setelah buku itu tamat, kita pikirkan buku yang lain untuk kita baca lagi. Saya rasa cukup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.